Orang yang tiada kuasa puasa. Ha, kerana tak kuasa puasa sebab sakit. Sakit saat itu yang tiada diharapkan sembuhnya, yakni pada adab, pada golik, dan diisi ahli khibrah, orang bijak pandai di segi bomo je tahu kata penyakit ni golik gak, tak hilang lah. Cuma makan ubat duk tahan gitu lah. Tak. Ha, tak diharapkan sembuh. Dalam kitab pun dia kait. Lima radin la yurja buruhu. Kerana sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Di segi tilik ke golik, tilik ke adat, tilik ke sabak. Itu saja diisi Allah Ta'ala suku. Baik. Kemudian mati. Sedangkan semasa ia sakit itu tidak beri fidyah. Dia hendak tahunya adakah hukum si mati itu? Adakah apakah hukum si mati itu? Dan atas siapa pula wajib bayar fidyah itu? Jadi orang panggil terlekatlah pada zimmah si mati itu. Sekira dia ada tarikah, ambil tarikah dia telah keluar. Tarikah peninggalan dia. Sebab dia tak wajib atas dia puasa orang ni. Dia wajib atas dia fidyah. Dia puasa tak ada wajib selalu dah. Dia tak serupa atas orang yang sakit. Hak yang ada harapan sembuh. Hak tu wajib atasnya puasa. Tetapi syarak memberi kelonggaran. Wa 'alal apa nama ni? Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukha. Jadi mana orang sakit, masalah orang yang wajib puasa, tapi oleh kerana dia sakit syarak beri kelonggaran. Istisna tu baik daripada wa man farada fi'a. Apa nama ni? Faman syahida minkum syahra fal yasum. Tu wajib tu. Siapa dia hadir ketika nampak nak bulat, maka naklah puasa. Umumnya kena puasa. Lepas tu wa mari semula pula wa man kana marida. Sedangkan dulu Tuhan sebut dah di atas fa man kana minkum marida. Ni wa mari pula wa man kana marida tu kadang-kadang kita nak tukar ayat tu. Hasan ni wa mari dah fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Lepas tu mari di bawah ni beradanya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan, tak ada wa man kana minkum tu, minkum tak ada tu. Tu kita kata ingat ayat bertukar takdir. Wa man kana maridan selalu aw ala safari. Orang tanya, "Oh mai apa pula tadi sebut dah lek atas?" Tak kala Tuhan kata, "Naklah puasa," memberi Tuhan kata tak kira sakit tak sakit kena puasa juga. Wa mari istisna orang yang sakit tu, maka bolehlah hitung ingat berapa hari tak puasa. Mana syarat kata bolehlah tak puasa, lepas tu cedek ingat taruh untuk buat ganti hari lain. Itu kata fa iddatum min ayamin ukha. Ha tu puasa tu mana tu? Orang sakit hak ada harapan sembuh. Ada pun hak tak ada harapan sembuh, masalah ayat tu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan mesti wajib atas orang yang tak kuasa. Ibn Abbas Kedilah dia panggil majazum bil hasbi. Wa 'alal ladzina yutiqun, ulama tafsir kata ay wa 'alal ladzina la yutiqun. Dia panggil majaz bil hasbi. Maknanya atas orang yang tak kuasa puasa. Sebab apa tak kuasa? Tafsir tu baik dua. Satu, kerana tua. Yang kedua, kerana sakit. Yang tak diharap kesembuhan ni dah. Maka tu saya kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, tak ada kata puasa dah. Atas orang ni wajib fidyah mula ke dah. Cerah pagi ambil cupak niat bayar. Cerah pagi ambil cupak Dia tak ada wajib puasa, dia wajib fidyah. Tiba tak nyemberi, tak nyemberi, tak nyemberi, apa ke mati? Dia panggil sakut lah wajib tahdia tu. Sepa wajib tahdia zakat, mati. Kena keluar lah, orang hidup tu lo keluar tahdia tu. Ini pun sepatu lah, wajib tahdia kena bayar pada dia. 30 hari, 30 hari, 30 jupak. Kalau 29, 29 jupak, dia kena beri. Dia mati tak ada beri, ini tarikah dia ada ni. Kena bayar tu bayar. Itu dia. Habis.